Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Razi'in. Di pertemuan yang lampau kita sampai di halaman 98. Ya, benar? Sekarang 99. Sekarang 101. Beneran toh? Wes toh? Ya, kita sampai di halaman 101. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Qala walal qitala fil fitnati. Imam Abu Zur'a Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan tidak pula perang di dalam fitnah. Kalimat ini masih ada sambungannya dengan kalimat sebelumnya. Sebelumnya mengatakan wala naral khuruja alal a'immati. Kami para ahli sunnati wal jamaah tidak berpendapat bolehnya keluar memberontak kepada para penguasa. Walal qitala fil fitnah, tidak pula kami berpendapat bolehnya berperang di dalam fitnah. Tidak boleh memberontak kepada penguasa kaum muslimin yang sah, meskipun penguasa itu jahat. Tetapi hendaknya bersabar. Karena jahatnya penguasa itu disebabkan oleh jahatnya rakyat. Kata Allah Ta'ala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin 'ala ba'd. Demikianlah kami menguasakan orang yang zalim kepada orang zalim yang lainnya. Maknanya orang zalim itu hanya akan menguasai orang zalim yang lain. Itu makna ayat itu. Kalau ada pemimpin yang zalim, berarti rakyatnya ya zalim. Karena orang zalim hanya menguasai orang zalim. Dan kezaliman rakyat itu secara umum, bukan kok seluruh rakyatnya zalim, enggak. Tapi tatkala mayoritas kaum muslimin itu rakyatnya melakukan kezaliman, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penguasa yang juga zalim. Seperti itu maknanya. Maka pada pertemuan yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, saya menukilkan ucapan Fudail bin Iyad di mana dia membaca dari kitab-kitab umat terdahulu. Allah taala berfirman, Anal Malik Malikul Muluk. Ana al-Malik, aku adalah sang raja. Malikul muluk, aku adalah rajanya para raja. Kulubul muluki biyadaya. Hatinya para raja di dunia itu, hati-hati penguasa itu, biyadaya, ada di genggaman kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. La tusghilu anfusakum bisabbil muluk. Janganlah kalian menyibukkan diri kalian untuk mencaci maki para penguasa. Hati para penguasa itu ada di genggaman tanganku. Jangan kalian menyibukkan diri dengan mencaci maki penguasa. Kata Allah, man ata'ani, barang siapa mentaati aku, mentauhidkan aku, lari menjauh dari kesyirikan, ja'altuhum alaihi rahmah. Maka aku Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan para penguasa itu sebagai rahmat bagi manusia. Wa man asani, barang siapa manusia memaksiati aku, melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, ja'altuhum 'alaihi nikmah. Maka aku Allah akan menjadikan para penguasa itu sebagai bentuk azab bagi dia. Allah yang menguasai hati-hati penguasa. Kalau kita nurut sama Allah, Allah janji ini penguasa tak gawe apik marang kowe. Ini nek kowe maksiat, tumindak syirik, enggak peduli dengan haknya Allah kepada hambanya, aku Allah akan menjadikan penguasa itu sebagai bentuk azab bagi kalian. Jadi penguasa yang jahat itu adalah bentuk hukuman dari Allah untuk kita. Kita ini melakukan kemaksiatan apa? Ya mungkin bukan kita, mayoritas rakyat kita. Kalau memang kita merasa sok tidak punya dosa ya. Ada kan, laku salah ya apa? Weh. Nah, menungso kiwit matane melek arep melemne isine dosa kabeh. Ya. Dosa mata, dosa tangan, dosa lidah, dosa lisan. Penuh dosa kita ini. Mula diarani menungso, menus-menus kakean dosa gitu. Seandainya pun kita ini tidak maksiat, tapi mayoritas bangsa kita itu banyak melakukan kemaksiatan. Kesyirikan di mana-mana, orang pakai jimat di mana-mana. Ya, ada segelintir orang pengajian tuh ngomong itu, dan mereka bukan segelintir sih, bergelintir-gelintir. Mengatakan bahwa kesyirikan jimat, kesyirikan dukun itu kan kesyirikan jadul zaman biyen, orang-orang primitif. Animisme, dinamisme yang di zaman sekarang itu sudah tidak ada. Ini orang seperti ini kurang piknik. Demi Allah kurang piknik dia. Dia ingin menutup mata dari banyak kesyirikan yang tampak di permukaan dunia ini. Di kanan kiri kita itu banyak kesyirikan. Memang orang yang tidak intens belajar tauhid, tidak intens belajar tentang fenomena-fenomena kesyirikan itu, dia tidak tahu apa itu kesyirikan. Enggak ngerti praktek-praktek kesyirikan yang ada di tengah masyarakat. Sama dengan orang yang tidak intens belajar ilmu kedokteran. Intens belajar tentang ilmu kesehatan badan. Dia enggak ngerti, oh nek mangan iki bahaya, mangan iki bahaya. Bahaya apa wong enak? Katanya. Daging merah enak. Lobster gurih. Apalagi tongseng sing suantene kuantel, seger. Sarwo enak memang karena dia tidak belajar lemak jahat, lemak jenuh, kolesterol, ora urusan. Ya sing penting lambeku seneng enak mangan kan gitu. Dia enggak tidak peka terhadap bahaya makanan yang ada di sekeliling dia. Ngertine semuanya enak, bergizi tinggi, seger gitu toh. Sama orang yang tidak menangkap adanya fenomena kesyirikan, dia mengira orang yang pakai jimat itu zaman Majapahit tok. Di zaman sekarang ini loh, banyak sekali orang menggunakan jimat. Warung-warung pakai jimat, manusia pakai kalung, pakai gelang, pakai jimat keberuntungan, jimat tolak bala, jimat kecantikan, jimat ketampanan, jimat penglarisan. Antum nonton apa enggak? Pernah enggak berpikir bahwa konten di YouTube yang paling rame itu adalah konten klenik wal khurafat. Itu paling banyak. Ada yang jadi YouTuber di sini. YouTuber itu kalau bingung mau bikin konten, ruwet, enggak ada inspirasi, bikin konten klenik langsung rame. Gitu. Cerita, kemarin itu saya diwedeni begini pengalaman. Kemarin Anda di naik gunung diwedeni apa? Saya diwedeni. Rame saya komen okay, itu. Menunjukkan memang masyarakat kita itu masyarakat yang masih suka dengan perkelenian, takhayul, khurafat, dan cerita-cerita yang enggak benar itu. Bahkan keluarga kita itu mungkin masih ada yang takut hantu. Bahkan kita sendiri masih ada yang takut hantu. Kita sendiri itu masih ada yang takut hantu. Coba jam 11 bengi kan lewat keramatan Dewi. Wah, aku ki ora wedi mung gila padha wae gitu. Gayane rada digila-gila kene gitu. Ngono ki ngakune ahli sunnah gitu. Stikere kaji teko. Aduh. Copoten kaji tekone gitu. Diganti kaji klenik gitu. Begitu. Jadi dukun di sekitar kita masih banyak. Ya. Orang minta tolong kepada selain Allah masih banyak. Terus kita mengharapkan pemimpin itu soleh-solehah gitu. Ya. Maka pemimpin yang jahat itu bentuk hukuman Allah kepada kita, dan kita dilarang menantang hukuman Allah Ta'ala. Gitu. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَخَلَّصْ مِنَ الظُّلْمِ فَلْيَتْرُكِ الظُّلْمَ. Siapa ingin lepas dari kezaliman, dari belenggu kezaliman, dari jajahan orang-orang yang zalim, hendaknya dia meninggalkan kezaliman. Karena rakyatnya juga masih ada yang ngapusi, dodol ngapusi. Ya. Hatta di antara kita itu masih ada yang suka bohong kalau jualan. Iki kekurangan, ora enek kurange, apik kabeh dagang aku ora enek kurange. Mosok ning alam donya ora enek kurange, sing bener ae to. Sampai ada orang jualan air katanya gizinya tinggi itu. Ini dia setara dengan air zam-zam. Wah, ora to mosok setara zam. Wis setara. Yo wis. Tak rasah tuku. Itu dipaksakan air itu setara dengan air zam-zam. Padahal zam-zam itu ya air yang bismillah. Meskipun rasanya mungkin podo tapi ya keberkahannya pun tidak menyamai apa? Air zam-zam. Larangan memberontak kepada penguasa yang jahat. Sebagaimana larangan memberontak kepada orang tua yang jahat. Orang tua kita jahat. Ya kita sabar. Mendoakan kebaikan bagi orang tua kita. Menasihati boleh enggak? Menasihati orang tua? Boleh. Tapi dengan cara-cara santun. Bukan cara-cara sombong ya. Pak. Ini tak kandani. Wah karo bapak nih. Wong edan iki. Karo pak nih ngundangi Rene karo merem. Tak kandani tak tuturi. Wah iki dadi wong tua aja kaya ngono. Waduh. Iki cah opo iki? Enggak boleh kita ngomong sama orang tua seperti itu. Menasehat. Kalau versi Jawa enggak boleh menasehati. Bolehnya hanya mengingatkan. Memberi saran begitu. Nek menasehati kan kasarnya kesannya kayak menggurui. Adapun menggurui tidak boleh. Menganjurkan, mengingatkan, memberi solusi gitu. Adapun memerintah, menggurui itu tidak boleh. Demikian pula kita tidak boleh ikut serta dalam perang fitnah. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi atau Ar-Raziyah ini mengatakan walal qitala fil fitnah, dan kami para ahli sunnah tidak berpendapat bolehnya seseorang bergabung di dalam perang fitnah. Ada jihad, ada qital fitnah. Al fitnatu hiya, perang fitnah itu adalah kama qala Ibnu Hajar fil Fathhi, sebagaimana yang telah dikatakan, diterangkan, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-13 halaman 31. Ma yansha'u 'anil ikhtilafi fi talabil mulki haitsu la yu'lamul muhiqqu minal mubtili. Apa-apa, ma apa-apa, yansha'u yang muncul, yang tumbuh. Anil ikhtilafi fi talabil mulki, dikarenakan perselisihan di dalam memperebutkan tampuk kekuasaan. Haitsu di mana la yu'lamu, tidak diketahui al muhiqqu minal mubtil. Tidak diketahui mana yang benar dan mana yang batil. Ini kaum muslimin, kelompok kaum muslimin, ini juga kelompok kaum muslimin. Mereka berseteru, berdebat, bersengketa, ya, saling menjatuhkan sama satu sama lain, saling menjegal satu sama lain. Dalam rangka apa? Memperebutkan tampuk kekuasaan. Dan tidak diketahui mana yang benar, tidak diketahui mana yang batil. Kontestasi politik. Kontestasi politik dalam rangka memperebutkan kekuasaan. Ini muslim, ini juga muslim. Ini kelompok kaum muslimin, ini juga kelompok kaum muslimin. Ya, kontestasinya itu, sengketanya itu, sengit, semakin bertambah sengit, lalu terjadilah perang. Kita dilarang untuk ikut dalam kubu ini, kita dilarang ikut dalam kubu ini. Kita iktizal. Melepaskan diri, gerakan non-blok. Itu prinsip ahli sunnah. Jangan ikut ini, jangan ikut ini. Tidak. Mengasingkan diri, memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya fitnah. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan, satakunu fitan kaqita illailil mudhlim. Nanti akan ada fitnah yang datang seperti potongan malam yang gelap gulita. Seperti dakwin dak itu loh. Aku adalah teror yang mengguncang malam, itu katanya. Yang datang bersama potongan malam yang gelap gulita. Di mana orang yang terkena fitnah itu di waktu pagi dia muslim, di waktu sore dia sudah kafir. Di waktu sore muslim, di waktu pagi dia sudah kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan sedikit apa namanya? Kemewahan dunia. Ada apa enggak orang yang menggadaikan akidahnya, menggadaikan ilmunya, agamanya, menggadaikan keimanannya hanya karena ingin mengharapkan kemewahan dunia, tawaran-tawaran jabatan, tawaran-tawaran duit. Itu banyak. Dan rata-rata kita membenci orang itu. Kenapa? Karena kita belum pernah berada di posisi dia. Sejarah telah mencatat orang-orang yang pertama kali memerangi korupsi. Orang yang paling keras teriakannya, "Oh, ini penguasa racet toh. Ini ulama su menjual agamanya dengan duit." Karena dia belum pernah mengalami ditawari duit. Dia belum pernah mengalami ditawari jadi menteri. Betapa menyenangkannya jadi menteri itu. Lungo neng dindi dikawal. Obo karek medati. Lobster godok. Lobster goreng. Lobster digoreng. Ya, tapi sah-sah saja lobster digoreng. Ada apa enggak tuh? Loreng, lobster goreng. Ya. Namanya. Opo-opo tinggal obo. Yang dulu membela Islam, sekarang menjatuhkan Islam. Gara-gara, ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Bahkan ada sebagian orang yang dulu itu jadi pendemo kelas kakap, memerangi kezaliman. Sekarang dia metangkring. Metangkring. Berada di posisi orang yang dia demo. Ketika dia sekarang di demo, ngamuk-ngamuk. Lah, kowe mbiyen ngopo? Mbiyen kan dia mendemo. Sekarang ketika dia di demo, ngamuk-ngamuk. Seperti itu. Maksudnya apa, teman-teman sekalian? Jangan sekali-kali mendekati pintu-pintu fitnah itu. Ya. Ganyang korupsi, gantung korupsi. Tapi ketika ada tawaran ini kita terima. Ternyata enak ya. Akhirnya dia ikut-ikutan ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Gitu. Karena seorang yang kaya, seorang yang cerdas itu ada fitnah dia menjauh, bukan malah mendekat. Makanya di akhir zaman Nabi mengisahkan ada lelaki yang dia sok nantang Dajjal. Begitu ketemu Dajjal malah dia jadi pengikut Dajjal yang paling setia. Di dunia perpolitikan ada enggak seperti itu? Dia paling menjatuhkan rivalnya dalam politik itu. Sekarang dia paling menjadi apa? Bisa dibilang hamba yang paling setia. Ingat, tidak ada kawan sejati, tidak ada musuh abadi. Di dalam kontestasi politik. Ya, makanya disebut para politikus. Poli, jeda, tikus. Bahaya, itu fitnah. Kita dilarang mendekat ke pintu-pintu fitnah. Nah, ketika ada peperangan antara kelompok kaum muslimin satu dengan kelompok kaum muslimin yang lain dalam rangka memperebutkan tampuk kekuasaan, dan sukar kita untuk membedakan mana yang benar, mana salah. Ketika itu kita dilarang untuk nyemplung ke dalam salah satu kubu. Itu yang disebut dengan perang fitnah. Ini ucapan siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa maqsuduhu min adamil ilmi bil muhiqqi minal mubtil. Maksudnya tidak diketahui mana yang benar, mana yang batil. Ay inda ammatin nas. Tidak diketahui mana yang benar, tidak diketahui mana yang batil menurut ukuran orang-orang awam. Pokoke wong awam ora ngerti iki sing bener sing ndi sing salah sing ndi wis awake dhewe rasa nyemplung ke kubu. Enggak usah masuk ke dalam salah satu kubu. Amal ulama'u, adapun para ulama al-muwaffaqun yang diberikan taufik. Mimman dunahum fa ya'lamuna dzalika insyaallah. Adapun para ulama yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan orang-orang semisal mereka, mereka mengetahui kebenaran dengan kebatilan insyaallah taala. Fatusamma fitnatan bin nadhri ila ishtibahiha. Maka fitnah itu tidak diketahui benar mana batilnya, itu ditinjau dari sisi kesamarannya. Samar. Tapi para ulama enggak ada yang samar karena mereka punya ilmu. Maka dari itu, teman-teman sekalian, ana sampaikan ada satu riwayat. Riwayat ini pernah saya baca di dalam kitab Al-Amru Biluzumi Jama'atil Muslimin. Tulisan saya Abdus Salam Barjas Alu Abdul Karim rahimahullahu taala. Antum pernah mendengar peristiwa Karbala? Pernah? Peristiwa Karbala itu siapa yang jadi korban? Husain dan keluarga besarnya Husain. Kenapa Husain itu dibantai di Karbala? Jadi Husain itu dikasih tahu oleh orang-orang Kufah bahwasanya orang-orang Kufah itu akan memberikan dukungan penuh kepada Al-Husain untuk merebut tampuk kekuasaan. Itu. Dan menurut ijtihad Husain, Al-Husain itu ya berada di kubu yang benar. Dan beliau sudah ingin berangkat bersama puluhan anggota keluarganya menuju Kufah. Karena di Kufah dia sudah ditunggu oleh orang-orang yang ingin memberikan dukungan kepada beliau. Begitu. Sebelum Al-Husain ini berangkat, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, mendatangi beliau, menasihati beliau, engkau jangan pergi. Sudah cukup di sini, kita sabar. Kalaupun ada penguasa yang kurang serak, ya, menurut ijtihad engkau dia kurang baik, ya kita sabar saja. Tidak usah kamu berangkat. Karena Ibnu Umar ini seorang ulama di kalangan apa? Sahabat. Ya, beliau menasihati supaya jangan ada sengketa antar sesama kaum muslimin, antara kubunya Al-Husain dengan kubu pemerintah waktu itu. Nanti kalau Al-Husain benar-benar datang ke Kufah, lalu ada dukungan penuh dari kaum muslimin di sana, jumlahnya ratusan ribu, maka akan terjadi apa? Qital fitnah, perang fitnah antara kubu kaum muslimin dengan kubu kaum muslimin. Maka Ibnu Umar menasihati, jangan berangkat. Tapi Al-Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu berijtihad, ya, saya ini benar. Karena saya memperjuangkan al-haq dan saya akan didukung oleh kaum muslimin yang jumlahnya sangat banyak. Dan Al-Husain tetap nekat berangkat. Lalu Ibnu Umar pun pulang, mengumpulkan seluruh istrinya, seluruh anaknya, seluruh cucu-cucunya dikumpulkan semua. Kalau kalian masih menganggap aku sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kakek, dengarkan nasihatku hari ini. Nanti kalau sampai terjadi perang fitnah, jangan keluar dari rumah. Sibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahli sunnah ada di kubu ini, Ibnu Umar. Berada di kubu gerakan apa? Non-blok. Bahasa kerennya hari ini seperti itu. Perang fitnah antara pasukan kaum muslimin melawan pasukan kaum muslimin. Jangan ikut sudah. Cari tempat yang sepi. Apakah artinya itu pengecut? Hasya wa kalla. Tidak. Justru ahli sunnah ini kalau datang panggilan jihad, mereka adalah orang-orang yang paling terdepan. Di garda terdepan. Beberapa orang saya lihat juga yang paling ganas kritikannya terhadap penguasa. Oh, tauhid jahat, tumbangkan begini. Demonya sering itu. Dalam 12 bulan itu mungkin dia 24 kali demo. Jadi sesasi ping-pindu kayak wong kontrol asam urat aja itu. Itu. Tapi begitu ada kunjungan pemerintah di kampungnya dia, dia itu yang pertama rebutan pengen salaman jaluk dipoto sisan. Ini jare takut. Takut rak wingi saiki kan numpang foto kan gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang kata jihad, al jihad sabiruna, jihad jalan kami. Oh, kita tidak rela, kita akan pergi berjihad. Itu dia pas Idul Kurban kebagian tugas memvideo proses pemotongan sapi. Aku wedi, aku ora tegel. aku ndek ini arep jihad. Lah kaya kan udu sapi. Oh nek uang tegel, ya ora. Terus piye karepmu? Mbuh aku dhewe bingung mikir awakku. Dan itu banyak yang seperti itu, benar enggak? Jadi Islam itu Mas, bukan hanya sekedar teriakan tok. Ada pepatah mengatakan seandainya kelelakian itu diukur dengan kerasnya teriakan, saya ulangi, seandainya sifat lelaki sejati barometernya adalah kenceng di dalam berteriak, maka anjing adalah pemimpin lelaki sejati. Karena njegok juara dia. Wow, wow, wow, wow. Orang saya ngalah. Bener gak? Tapi tok gawake watu itu Melayu. Siapa? Segawon. Ya, bahasa jawanya USA. United States of Kire. Gitu. Begitu. Maka seorang ahli sunnah itu yang dalam kondisi tidak ada jihad, iya dia menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, menyibukkan diri duduk di majelis ilmu, mempelajari prinsip-prinsip akidah. Sehingga ketika datang syubhat itu dia bisa bebas. Bisa menghindarkan diri dari syubhat tersebut. Bukan orang yang hanya anut grubyuk, ndi sing rame melurono. Ya. Ada angin bertiup ke selatan, ikut ke selatan, ke utara, ikut ke utara. Begitu. Jadi tatkala ada pasukan kaum muslimin rebutan tampuk kekuasaan, maka kita tidak gabung ke sini, tidak gabung ke sini. No comment. Saya sendiri begitu. Tapi kan kita memilih yang madaratnya paling ringan. Nek podo muslim iki rumangsaku ya, podo wae. Selama ini muslim, dikatakan ini bagus, ini ndak bagus, wong nyatane ya nyogok ya, Wan. Yang katanya membawa bendera Islam pun nyogok. Itu beritanya santer, kejadian di alam nyata pun saya lihat, saya saksikan secara langsung. Kalau antum tidak menyaksikan, antum awam dalam dunia politik berarti. Ya. Pernah mendengar kata serangan fajar, kontrak politik, tak geweke jembatan ning ngene, tak geweke ngene ning ngene, barang ora ngene didudah meneh jembatane. Banyak seperti itu. Apakah Islam jaya dengan cara-cara culas seperti itu? Dan itu dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Maka kita tidak menempuh yang ini, kita tidak menempuh yang ini. Terkecuali ini muslim, ini kafir, tidak disebut perang fitnah. Cetro, kemana kita harus bersih sikap. Tapi kalau masih sama-sama muslim itu, ini kan kita soleh, guru kita di dunia maya. Karena apa namanya, di framing sedemikian rupa, cantik, jelita. Gitu. Fitnah itu ketika datang seperti perawan yang cantik, jelita, muda belia, sweet 17. Ya. Di mata orang-orang awam. Tapi para ulama melihat fitnah itu begitu jelas. Karena mereka punya ilmu, kedalaman ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka punya ketajaman firasat. Saya kasih tahu ke teman-teman yang generasi milenial terutama ini. Yang usianya di bawah saya. Atau jauh di bawah saya. Yang berada di tataran ponakan saya. Atau tataran anak saya. Atau tataran cucu-cucu saya. Wantung wis diputu tota. Wis. Wis putu aku. Ini bukan dari turunan saya. Saudara sepupu saya sudah ada yang punya cucu. Jadi cucunya saudara sepupu saya manggil saya sudah mbah. Anak saya lahir ceprot di ceruk lek. Serapopo aku. Begitu. Itu sekilas info ya. Tapi intinya ada di informasi ini. Begini. Antum ini yang generasi milik. Yang masih sekolah SMA siapa? Enggak ada. Antum SMA tahun berapa? SMA kok semono neh gurune gila gitu. Arep daftar SMA. Kamu mau daftar kanannya? Bukan. Saya yang daftar. Apa ki? Gurune. Horor Melayu ya, SMA kok semono. Ada yang masih kuliah sini? Angkat tangan. Nah, ini yang masih kuliah ini insyaallah generasi milenial. Antum tak tanya, Mas siapa namanya? Namanya siapa? Elvan. Mas Elvan, apakah antum pernah mendengar berita di bomnya Menara Kembar di Amerika? Dengar kisah ini? Gedung WTC di Amerika yang dibom, antum pernah dengar? Belum pernah. Siapa tadi yang ngacung tadi? Antum, pernah enggak gedung WTC dibom? Pernah dengar? Lah ya, tahun berapa itu? Ingat enggak? 2001. Benar ini, Mas. Antum jadi informasi baru ya, ingat-ingat. Gedung WTC Amerika dibom tahun 2001. Siapa lagi tadi yang ngacung? Tadi ada beberapa kok. Antum, namanya Mas siapa? Samsul. Itu pengebomannya itu seperti apa? Pakai cara gimana? Antum tahu nggak kejadian gedung WTC? Nggak tahu? Pesawat kenapa? Pesawat telepon apa gimana? Yang lengkap? Apa pesawat radio apa? Gimana? Gedungnya dihancurkan dengan cara? Ditabrak pesawat. Bener. Itu informasi baru lagi, Mas. Gedung WTC tahun 2001. Ditabrak pesawat. Lalu gedungnya itu ceklek, Pak. Patah. Hancur, hancur momrot. Ya. Itu menara kembar ya, gedung WTC. Itu simbol kegagahan Amerika. Hancur tahun 2000-an. Siapa lagi tadi yang ngacung? Selain beliau bertiga. Antum, namanya Mas siapa? Yuda. Rumahnya dari mana? Yuda. Gayam Prit. Prit gandel apa Prit? Nah, pertanyaan berikutnya. Siapa pelakunya itu? Yang dituduh melakukan pengeboman apa gedung tinggi ditabrak pesawat. Dul, itu. Siap, yang dituduh pelakunya siapa Mas? Enggak tahu. Antum? Tahu enggak? Enggak tahu. Saya kasih tahu ya. Karena itu bukan masa depan. Dia adalah masa lalu. Kalau masa depan seperti kumpulan tempe. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau masa lalu isinya tahu semua. Yang dituduh melakukan tindakan terorisme nabrak gedung WTC itu adalah umat Islam. Tahun 2001. Waktu itu saya masih sekolah. SMA. Gitu. Masih muda belia. Sweet 17 waktu itu saya masih. Kata orang tua-tua saya masih mambu Cino waktu itu katanya. Jadi gedung yang menjadi simbol kemegahan Amerika itu bisa ditabrak oleh pesawat terbang. Jadi pesawat terbangnya itu sengaja ditabrakkan duel. Itu rekaman videonya sampai sekarang di YouTube masih banyak insya Allah ya. Masih ada. Kok tekan cerita ngono barang mau apa tuh? Apa kaitannya dengan tema kita malam ini itu? Intinya begini. Yang dituduh melakukan tindakan terorisme itu adalah umat Islam. Tahun 2001. Sehingga Amerika dengan semua sekutunya itu banyak memberangus gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia termasuk di negeri kita ini. Yang paling saya sesalkan, tapi ya sudah terjadi ya, itu adalah proses mukabalah masuk ke Universitas Islam Madinah itu di stop tahun 2001 itu. Baru dibuka lagi itu kalau saya tidak salah ingat tahun 2011. Benar gak ya? Antum ingat gak mukabalah dibuka lagi pertama di Indonesia? Intinya setelah mukabalah dibuka lagi itu, umur saya sudah telat. Gitu loh. Yang bikin aku mangkel. Hih, mana aku. Arep daftar ora enek mukabalah. Sampai 10 atau belasan tahun lah itu. Ya. Donasi bantuan sosial dari Timur Tengah ke Indonesia juga banyak mendapatkan apa? Tekanan-tekanan itu. Dan setelah itu Amerika dengan dalih ingin memburu pelaku pengeboman itu, dia menggempur banyak negara. Di antaranya Irak, dan itu korbannya ratusan ribu. Terus mana lagi? Hah? Afghanistan, mana lagi? Libya. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Korbannya kaum muslimin itu ratusan ribu yang mati terpanggang, ada yang hilang matanya, ada yang hilang badannya, ada yang hilang tangannya, ada yang kehilangan ayahnya, ada yang satu keluarga habis ludes tanpa sisa. Tapi antum tahu enggak? Sikap kaum muslimin pertama kali gedung itu runtuh. Kaum muslimin itu berteriak, Allahu Akbar, simbol kesombongan Amerika telah runtuh. Katanya gedung ini diamankan dengan teknologi yang sangat canggih. Ada radar, ada anti rudal, dan begitu. Tapi ternyata roboh. Kapok mukapan Amerika. Hore. Kaum muslimin di berbagai penjuru dunia itu tepuk tangan bergembira ria. Istilahnya apa? Euforia. Tapi para ulama sunnah nangis. Al-Imam Ibn Utsaimin nangis. Para ulama-ulama sunnah nangis. Apakah mereka menangis karena gedung WTC roboh? Yang menjadi simbol kegagahan Amerika runtuh. Tidak. Seperti saya bilang, fitnah itu kalau datang seperti perawan yang cantik jelita. Seneng, cantik, cantik. Tapi para ulama sudah menangkap fitnah itu akan terjadi. Di balik runtuhnya WTC ini akan jatuh korban yang sangat banyak. Bayi-bayi dibantai, para ummahat yang tidak salah apa-apa mati, ayah-ayah dipenggal dengan bom. Negeri-negeri kaum muslimin itu menjadi luluh lantak. Karena sebab itulah para ulama menangis. Tapi orang-orang awam dia melihat fitnah itu enggak tahu. Tahunya itu indah. Setelah hancur lebur, setelah berlalu beberapa masa, bertahun-tahun lamanya, baru mereka ngerti. Oh, ternyata yang kemarin itu fitnah. Bukan kabar gembira. Itu kaitan peristiwa gedung WTC dengan kajian kita malam ini. Fitnah itu cantik di mata orang-orang awam. Tapi para ulama sudah menyadari mengerikannya dampak fitnah yang muncul. Karena keilmuan mereka. Karena apa? Karena mereka berjihad pun dengan ilmu. Sehingga orang yang mengendalikan pesawat untuk nabrak gedung WTC itu yakin dia bukan ahli sunnah. Dia bukan ulama dan dia tidak berjalan di bawah bimbingan ulama. Dikiranya dia jihad, dikiranya menolong kaum muslimin. Justru dia menjadi sebab dibantainya jutaan kaum muslimin. Di Irak, di Afghanistan, di Libya. Termasuk banyak anak-anak kaum muslimin dalam rentang belasan waktu lamanya tidak bisa melanjutkan menuntut ilmu. Di pusat ilmu-ilmu keislaman di Mekah, Madinah, beasiswa dipotong, pengiriman mahasiswa jadi dipersempit. Ya, donasi-donasi sosial dari muhsinin dari Timur Tengah itu tidak boleh. Pergerakan-pergerakan kaum muslimin dibatasi, lalu dimunculkan Islamophobia. Islam itu teroris, Islam itu suka ngebom. Padahal gedung WTC kuwi sing mati piro to? Gedung WTC ketika jebol meledak itu sing mati piro? 100, 200. Apakah seimbang dengan ratusan ribu yang dibantai? Jadi yang teroris itu sebetulnya siapa? Ya orang-orang kafir itu. Tetapi kita juga menyalahkan oknum kaum muslimin. Yang kaum muslimin itu lemah, tidak punya senjata, nekat, ngebom, ngucik, ngudik-udik, macan, turu. Akhirnya ketika macan ini ngamuk kemana-mana, kita jadi korbannya. Anak-anak kita, istri-istri kita, ibu-ibu kita. Dibantai habis-habisan tanpa kita tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau seorang alim Rabbani. Beliau menyadari datangnya fitnah itu. Ketika orang-orang Tartar itu mendem, tahu mendem? Wa ma adraka mal mendem. Tahukah kalian apa itu mendem? Minum khamer, mabuk-mabukan. Tentara Tartar itu mabuk-mabukan. Murid-muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ingin mencegah mereka mabuk. Jangan minum khamer, itu dosa ini. Dicegah sama Ibnu. Jangan, jangan. Biarkan mereka mendem, kata Ibnu Taimiyah. Kenapa? Jawaban Ibnu Taimiyah, lebih baik mereka mendem daripada mereka sadar. Ketika mereka sadar, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka akan membunuh, merampok, membantai. Wis ben mendem ae apik malah. Mendem kayak ngelekar syukur bablas mati. Itu kata Ibnu Taimiyah. Lalu muridnya, oh gitu nggih. Jadi nek mereka sadar, mereka justru akan membuat kerusakan. Iya. Itu sudut pandang para ulama, ahli sunnah. Yang tidak difahami oleh para pemuda ingusan. Yang tidak mengerti Islam ini kecuali hanya huruf-hurufnya saja. Islamnya apa mas? I-S-L-A-M. Isa, subuh, luhur, asar, maghrib. Islamnya apa mas? Islami ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Sebatas itu simbolisasi gitu toh. Tapi hakikat Islam seperti apa? Prinsip jihad dalam Islam bagaimana? Pokok-pokok akidah Islam itu apa saja? Dan kalau kita mendapati penyimpangan kemungkaran tidak mesti harus kita rubah. Tapi harus diperhitungkan mana manfaat dan madharatnya. Kembali kepada bimbingan para ulama sunnah itu yang terpenting. Aja mung modal nesu tok. Nek nesu tok no aku jane ya getem-getem. Pengen ngora arik wong maksiat itu pengen aku jane. Nyekel Inggris ya ora arik kabeh. Nek mati, mati syahid arumangsane. Karena amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad itu semua ada aturannya. Di antara aturannya kan sudah kita sampaikan di sini. Benar enggak? Kapan kita berbicara jihad? Di halaman 97. Antum yang bawa kitab buka halaman 97. saya bacakan prinsip sunnah berkaitan dengan masalah jihad. Ya, prinsip para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wa nuqimu fardhal jihadi wal haji ma'a a'immatil muslimina fi kulli dahrin wa zaman. Dan kita ini menegakkan kewajiban jihad dan menegakkan kewajiban haji bersama pemerintah kaum muslimin di setiap masa dan zaman. Ini prinsip. Kalau antum rumangsamu jihad mangkat dhewe, itu bukan jihad. Jihad menurut para ulama sunnah harus di bawah komando penguasa. Dan harus seizin berapa orang? Satu, izin siapa? Penguasa. Dua, orang tua. Tiga, orang yang diutangi. Orang yang mengutangi kita. Karena kita masih punya kewajiban utang. Kalau penguasa mengizinkan tapi orang tua enggak mengizinkan, wajib mulih. Saya benar-benar kasihan melihat orang tua yang berderai air mata karena anaknya hilang, jadi buronan. Gara-gara berdalih ingin berjihad. Itu bukan jihad. Jangankan berjihad dengan selain Nabi. Pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uridul jihada ma'aka. Wahai Rasul, aku ingin berjihad bersama dengan engkau, wahai Rasul. Pertanyaannya, apakah ada jihad yang lebih utama daripada jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi? Ada enggak? Tidak ada. Nek antum ngomong ada, bisa kufur antum. Bisa kafir antum. Tidak ada jihad yang lebih utama daripada jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Meskipun itu jihad paling utama, kata Nabi, apakah orang tuamu masih hidup? Masih, wahai Nabi. Mereka menangis karena saya tinggalkan ke sini. Kata Nabi, irji ilaihima wa athikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kamu kepada orang tuamu, kamu enggak usah ikut jihad sama saya. Meskipun jihad ini paling tinggi derajatnya. Tinggalkan jihad ini. Balik kamu ke orang tua kamu. Buat keduanya tertawa seperti engkau telah membuat keduanya menangis. Dalam riwayat yang lain, pulang kepada kedua orang tuamu, berjihadlah kepada orang tuamu. Gitu. Itu jihad yang syar'i seperti itu. Dan aturan jihad itu di dalam Islam tidak boleh membunuh orang tua, wanita dan anak-anak, tidak boleh. Di dalam Islam itu. Tidak boleh merusak ternak dan tanam-tanaman kecuali dalam kondisi terpaksa. Tapi aksi jihad yang diklaim sebagai sebuah jihad itu. Mereka memperdulikan enggak ini? Bahkan mereka mengerahkan para wanita yang membawa serta anak-anaknya untuk ngebom. Ini kejadian apa enggak ini? Di mana? Di mana? Di Surabaya. Kejadian. Dengan dalih jihad, seorang wanita muslimah yang pakai gamis membawa bom beserta anak-anaknya. Kejadian ini, Pak. Adza laisa minal jihad fi syai. Ini bukan jihad sama sekali. Jihad di dalam Islam itu ada aturannya. Makanya weling saya kepada tadi mas-mas yang ngacung ya, terutama yang generasi milenial. Yang membuat saya sedih kok cuma sedikit ini ya. SMA neng sitok-tok gitu. Yang sekolah SMA satu tok, yang kuliah 4 itu pun poel ya. SMA sudah poel. Aduh sedih saya. Di mana para pemuda ini? Kenapa mereka enggak duduk di majelis taklim? Saya jadi teringat ucapan Al-Imam Syafi'i. Ya. Idza ra'aita shababal hayy qad nasha'u la yahmiluna qilal al-habri wal waraqa ya'ununa min salihil akhbari mattasaqa wala tarahum ladal asyakhi fi hilaqin ya'ununa min akhbari mattasaqa fada'hum anhu fa innahum hamajun fada'hum anhum fa innahum hamajun qad baddalu uluwal himmatil hamaqa. Saya terjemahkan, idza apabila ra'aita engkau melihat syababal hayyi qad nasya'u, para pemuda yang mulai tumbuh beranjak dewasa, la yahmiluna qilalal habri wal waraqa, mereka tidak mau membawa pena dan kertas, tidak mau membawa kitab, wala tarahum ladal asyakhi fi hilaqin, para pemuda ini juga tidak mau duduk di hadapan para masyayikh, para syuyukh, para asatidah, para kiai di majelis taklim. Ya'ununa min salihil akhbari mattasaqo. Dalam rangka untuk mempelajari khabar-khabar yang sahih dengan tekun dan teliti. Fada'hum anka fa'innahum hamajun. Maka pemuda seperti itu tinggalkan oleh kalian. Karena mereka orang-orang rendahan. Qad baddalu uluwal himmatil hamaqo. Yang lebih suka menukarkan semangat yang tinggi untuk ngaji ditukarkan dengan kedunguan. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau kalian melihat para pemuda, enggak mau bawa pena, enggak mau bawa kertas, enggak mau bawa kitab, tidak pula mau duduk di hadapan syekh, di hadapan ustadz untuk belajar agama yang tekun, ya pemuda seperti ini ditinggalkan saja. Karena mereka adalah orang-orang yang lebih mencintai kedunguan daripada semangat tinggi di dalam menuntut ilmu. Itu. Orang yang menuntut ilmu itu jiwanya akan senantiasa segar. Akalnya senantiasa jernih. Karena dipakai untuk berpikir terus. Ada sesuatu yang dia targetkan. Saya harus bisa ilmu ini. Saya harus bisa nahwu. Saya harus bisa sorof. Saya harus bisa baca kitab ini. Semangat terus. Hidupnya itu penuh dengan semangat. Energik. Tapi kalau tidak mau belajar. Kelumbrak, kelumbru. Benar apa enggak? Kelentrak, kelentru. Ini kayak gombal kayak loh. Gombal itu kelumbrak, kelumbru. Rane kegiatan natura, turung, liwat, ngeliwat. Ya enak-enak sing diliwat. Nek rane. Genjerang, genjereng, ketawa, ketiwi. Begitu pisah dari temennya, bingung apa neh. Ya. Mendemis tahu, nongkrongis tahu, ngepilis tahu. Kita sing rung tahu, kaya ngerim ya aku. La ilaha illallah. Ada yang seperti itu? Ada? Ada lah. Teko apa orang yang na'udzubillah. Kita lanjutkan ya. Itu tadi contoh fitnah di era siapa? Al-Husain bin Ali. Kemudian ternyata Husain bin Ali ketika sebelum sampai di Kufah, di Karbala, itu orang-orang yang awalnya berjanji ingin memberikan dukungan. Ternyata mereka melincur. Ya. Mereka hanya suka minum es teh manis di bibir memutar kata itu. Hanya suka berjanji dok, tapi mengingkari. Akhirnya apa yang terjadi? Husain bin Ali dengan seluruh anggota keluarganya dibantai di Karbala. Dan tidak ada yang menolong. Ya. Itu disebut apa namanya? Salah satu gambaran fitnah di masa lalu. Dan kita tidak usah gabung. Ada orang kelompok kaum muslimin rebutan kekuasaan. Weh, serasa melu-melu. Saya ini pernah ditawari. Salah seorang tokoh di desa saya. Mas, nek sampean gelem dukung aku insya Allah maju dadi lurah mas. Lagi yang nopo to pak? Engko nek jenengan iso golek semene wong wae, aku yakin menang. Engko liyane ganti swara liyane ben digolek kanca-kancaku. Aku mung butuh sampean tok cari suara sekian. Kalau sampean siap, saya siap maju lurah. Njur ngopo aku ngono? Wong sing lurah kowe kok aku kan golek swara aku. Anak sing menang aku ngono mending dadi lurah aku. Aku gur tok kon golek swara. Kon nang golek liyane mawon Pak kula mboten minat ngoten-ngoten niku aku. Kula tak ngurusi pengajian mawon mboten ngurusi. Nggih. Antum jadi jurkam ya, juragan kambing pada kontestasi politik lurah kadang kula diseriki tanggane. Bener apa enggak? Ada kakak beradik itu. Jotosan di pos ronda gara-gara iki milih lurah kono iki milih lurah kene. Nah, nek ngono kuwi antum di kubu yang mana? Itu perang fitnah, jangan ikut. Kalau bisa antum malah melerai, ora kok malah aku njotos sih, aku meluk kubu. Itu yang disebut dengan apa? Kital fitnah. Tidak boleh kita masuk ke dalam kital fitnah. Tampaknya kita cukupkan di situ saja karena kalau kita baca nanti minimal harus dapat satu paragraf dan paragraf ini panjang ya. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Nanti kalau ada sisa usia Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan waktu kepada kita, kita akan lanjutkan pembacaan kitab ini. Tapi tolong antum tandai ya, kita sampai di halaman 101 di paragraf yang keberapa itu? 3 ya, paragraf ketiga. Wa min suwaril fitnah itu. Nah sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca soal. Dalil apa yang digunakan Khawarij untuk menghalalkan membunuh sesama muslim? Banyak. Banyak. Orang Khawarij itu mereka justru membunuh umat Islam. Orang kafir justru selamat terkadang dari amukan mereka. Kayak ISIS itu, pembantai kaum muslimin. Katanya musuh besar Amerika. Lendi. Mana ceritanya ISIS menyerang Amerika? Endi. Bahkan Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sitri hafizahullah ta'ala, ulama kibar dari kerajaan Saudi Arabia. Dan beberapa waktu yang lalu beliau diangkat sebagai penasihat kerajaan. Penasihat kerajaan itu kelasnya bukan seperti kita-kita orang. Ya, dia punya akses ya, ke badan intelijen negara resmi. Beliau itu memfatwakan ISIS itu sesat dan ISIS itu buatan Amerika serta Iran. Berdasarkan informasi intelijen resmi dari Saudi. Makanya beliau memfatwakan ISIS itu sesat. Demikian pula Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Badr. Gitu. Kok bisa gitu ya? Antum jangan terlalu polos. Ya, jangan terlalu polos. Ada musuh-musuh Islam yang dia itu menduduki strategi penting. Ya, di satu negara, mereka memanfaatkan nuwun sewu para pemuda-pemuda ingusan yang tiap hari teriak tohut, tohut. Tapi dia ngertinya tohut itu penguasa. Padahal tohut itu ru'usuhna khomsatun, pentolanya ada lima. Yang paling besar adalah iblis, laknatullah. Tapi orang Khawarij ketika disebut tohut, mesti ke pemerintah. Gak ada yang lain. Lah itu salahnya mereka, sesatnya mereka. Itu. Dan tidak setiap poin yang disebut tauhid itu kafir. Itu antum harus camkan itu. Di dalam bahasa syariat, tidak setiap tauhid itu sama dengan kafir. Di dalam bahasan syariat, tidak setiap perbuatan yang dicap sebagai perbuatan kufur itu artinya murtad. Tidak setiap ucapan, perbuatan, keyakinan yang perbuatan dan ucapan yang dicap oleh syariat sebagai kesyirikan artinya berarti murtad kafir. Tidak. Apakah antum tahu riya? Riya itu disebut oleh Nabi syirik. Apakah orang yang pamer itu terus kafir gitu? Tidak. Makanya para ulama itu sudah membahas dalam kitab-kitab akidah. Kekufuran, kesyirikan itu ada macam-macam. Ada yang akbar, ada yang asghar. Taghut pun juga tidak berada pada satu jajaran. Antum harus ngerti nih. Tidak setiap yang disebut tauhid itu lantas jadi kafir. Enggak seperti itu. Ya. Nah, dalil apa yang digunakan orang Khawarij untuk menghalalkan membunuh sesama kaum muslimin? Syekh Abdul Malik Ramadhani, penulis kitab ini. Ini kitabnya judulnya apa? Orang ngerti? Wis arep khatam lho iki. Orang ngerti judul kitabnya. Syarah Aqidah Ar-Raziyain. Syarah Aqidah Ar-Raziyaini. Ar-Raziyaini itu artinya dua orang Ar-Razi. Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kalau yang nulis ini wong bayat loro Al-Bayataini. Ngono. Syarah Akidah Al-Bayataini. Ya. Akidahnya dua orang bayat. Cuman wong bayat kan orangnya sing dadi ulama ya. Ya nengnya gur dadi tukang parkir. Neng masjid ya. Maka ora dibikin kitab syarah akidahnya gitu. Tekan di mau, tekan kono barang. Oh iya, Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi ini menulis kitab tebal, lebih tebal dari ini. Tebalnya kira-kira segini, sama dengan kitab ini. Ini syarah Aqidah Ar-Raziyah ini juga, tapi ditulis oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr. Syekh Abdul Malik Ramadhani menulis kitab lain banyak, salah satunya setebal ini. Judulnya Taliatul Khiwarid Darij Baina Sunnati Wal Khawarij. Dialog antara ahli sunnah versus Khawarij. Isinya apa itu? Membongkar syubhat yang jumlahnya kalau saya tidak salah ingat ada 75 syubhatnya orang Khawarij yang digunakan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Ada 75 syubhat. Setiap syubhat ini ada dalil yang mereka pakai. Itu sudah disebutkan sama Syekh Abdul Malik Ramadhani. Dan dibantah, ditapis tumpes tanpa siso. Sehingga kalau antum dapat syubhat, yang ustadz kayak orang ngerti, yang diomongnya kayak keliru. Itu penguasa itu tetap kafir, dalilnya ini. Itu sudah selesai dibahas para ulama. Mau ngawake dhewe ra ngerti karena orang ngaji, maka cukup bagi kita mempelajari prinsip-prinsip akidahnya. Karena yang mempelajari sing jelimet-jelimet, mungkin kita tidak punya kemampuan. Wong maca kitab e ra iso, isoe guru maca sampule ngene iki. Syarah Aqidah Ar-Razi. Masyaallah. Dibuka ngene, apa ki? Seperti itu. Ngono kok arep mengkritisi prinsip akidah ulama sunnah, pengen diruntuhkan sama dia. Katanya prinsip akidah ulama sunnah ini bertentangan dengan dalil. Kowe sing ora ngerti dalil. Para ulama itu sudah selesai membahas syubhat-syubhat itu. Jadi kalau antum bertanya ini, kita butuh waktu mungkin 3 tahun ya, untuk membahas dalil yang dipakai Khawarij ini, untuk mengkafirkan kaum muslimin. Gini. Tapi yang paling gampang sih inilah. Antum didatangi orang Khawarij, "Mas, negara kita negara kafir loh, Mas." Karena Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Surat Al-Maidah iki, Mas. Cetok. Siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir dia. Apakah dia orang apa dia negara? Kesyirikan jimat itu sudah berlalu, Mas. Ora enek saiki. Wong neng dukun jimat wis ora enek. Yang ada kesyirikan kontemporer, kesyirikan modern, kesyirikan yang struktural dan masif. Apa itu? Kesyirikan demokrasi. Waduh. Jadi ini yang menjadi syirik. Mbok-mbokane syirik itu ya ini. Pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam, itulah pentolan kesyirikan yang sesungguhnya di zaman sekarang. Itu yang harus kita perangi, Mas. Siap ngebom orang, Mas. Allah babar, gitu katanya. Soteng sih, Mas. Sapi dibelek. Wah, aku wedi ya. Piye tokih meneh ya. Itu salah satu contoh, Mas. Dan masih banyak subhat yang lain. Ya, di antaranya lagi, kisah tentang Genghis Khan. Antum pernah mendengar nama Genghis Khan? Saya tak tekan generasi milenial. Antum tadi namanya siapa? Elvan. Elvan apa Ridwan? Elvan. Pernah nama Genghis Khan? Pernah dengar nama Genghis Khan? Enggak. Antum pernah dengar nama Genghis? Oh, enggak. Nek Yoko ngerti? Genghis Khan terang ngerti. Yoko ya ora ngerti kono Yuan. Ora zamane ngertine Sinchan kono. Yang belakang tadi antum. Tahu nama Genghis Khan enggak? Pernah dengar? Enggak tahu. Antum pernah dengar? Belum. Antum? Antum ya ora? Wah. Sing SMA pernah? Yang anak SMA? Genghis Khan pernah dengar enggak? Pernah ya. Aduh, generasi milenial zaman sekarang itu aku kur isah kukur-kukur ngene ta. Aduh, Genghis Khan ora ngerti. Tokoh dunia itu, Mas. Genghis Khan itu. Saya rubah. Pernah dengar nama bangsa Tartar? Pernah dengar? Pernah. Tartaria apa ini Tortor? Antum pernah? Bangsa Tartar. Pernah dengar? Pernah dengar? Enggak tahu. Bangsa Tartar enggak tahu. Wah, ini lebih horor nih. Antum pernah dengar? Enggak tahu juga. Aduh, njur kowe maca apa ya cah nang omahe. Bangsa, kalau bangsa barbar enggak tahu juga. Piye kula nerangke? Bangsa Tartar itu bangsa Mongol, pernah dengar? Bangsa Mongol. Enggak pernah dengar? Mongol atau Mongolia? Pernah. Antum pernah? Pernah. Antum pernah juga. Di mana Mongol itu? Mongolia itu di mana? Apa dia itu dari ras Asia Tenggara, apa ras Arab, apa Eropa, apa ras mana gitu? Tahu? Enggak. Ya wis anggap aja enggak tahu gitu ya. Jadi Mongolia itu bangsa apa ya? Bangsa apa dia? Cina ya? Ya, Asia Tengah. Ya, percampuran. Dia orang yang hidupnya nomaden. Dia bikin tenda di padang rumput sini, bikin tenda di sana. Dia membangun kerajaan besar. Dan sifatnya tuh bengis. Suka membantai. Dan dia pernah menundukkan puluhan negara itu ditundukkan sama bangsa Tartar itu. Di bawah kepemimpinan siapa? Genghis Khan. Genghis Khan itu motone sipit, ya, bajunya itu pakai bulu-bulu rubah gitu. hidupnya di tenda-tenda, tapi pasukannya banyak dan jago perang semua. Dia sambil naik kuda itu, manah itu bisa tepat sasaran. Babat orang di bawah itu kena. Gitu. Itu bangsa Tartar. Nah, Genghis Khan ini konon ada yang sampai mengklaim kekuasaannya mencapai berapa? Ada yang tahu? Ada yang mengklaim konon kekuasaannya sampai 2/3 dunia. Anda bisa membayangkan betapa besarnya kekuatan bangsa Tartar ini. Dan betapa apa ya? Kuatnya pengaruh Genghis Khan di tengah bangsa Tartar ini. Itu sejarah dunia loh, Mas. Ya. Mas milenial antum harus tahu, kita hidup di dunia ini. Ini sejarah dunia ini. Dunia pernah digegerkan oleh sebuah bangsa yang bernama bangsa Tartar di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Genghis Khan ini oleh rakyatnya dianggap sebagai putra langit, anaknya kaisar langit. Nah, orang-orang Khawarij itu mengkafirkan kaum muslimin karena kaum muslimin itu punya kitab perundang-undangan yang tidak menggunakan hukum Islam. Kalau orang nyolong tidak dipotong tangannya, orang berzina tidak dirajam. Genghis Khan itu membuat kitab perundang-undangan sendiri. Namanya apa? Ada yang tahu? Kalau mantan Khawarij harus tahu, no. Ada yang tahu? Namanya kitab Eliasik. Eliasik atau Eliasa. Eliasa ini, ya, dia adalah kitab undang-undang yang menjadi rujukan bangsa Tartar. Kalau ada orang nyalong begini, ada orang hukumannya begini. Gitu. Dan Genghis Khan ini hidup sezaman dengan para ulama kita. Bahkan banyak ulama kita yang dibantai oleh tentaranya Genghis Khan yang bengis itu. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah itu pernah berjihad melawan tentara Tartar. Jadi Syaikhul Islam Ibn Taimiyah itu berjihad. Di bawah komando pemerintah beliau waktu itu. Di sisi yang lain, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah itu dipenjara 2 kali oleh pemerintahnya. Penjara yang kedua sampai beliau meninggal dunia di penjara. Tapi beliau tetap tidak mau memberontak pada penguasanya. Karena penguasanya masih muslim. Itu hebatnya ulama kita. Disakiti, dipenjara, dicambui, sampai mati. Padahal kalau Ibn Taimiyah itu mau ya, eh kaum muslimin, sekarang waktunya berjihad menumbangkan tauhid ini. Kira-kira datang enggak pasukan? Para ulama itu ngomong sak ngalam dunia teko kabeh karena keilmuannya, tapi intinya enggak. Dia lebih memilih di penjara sampai meninggal dunia. Itu. Dan Genghis Khan membuat kitab perundang-undangan yang diberlakukan di bangsa Tartar, diberlakukan di seluruh wilayah jajahan dia. Namanya Eliasik. Lalu orang Khawarij mengatakan demikian pula di negara kita. Kalau ada orang nyolong, hukumannya sekian tahun. Benar? Ada orang berzina, sekian tahun. Tidak ada yang dirajam, tidak ada yang dihukum bunuh, tidak ada yang potong tangan. Maka kelakuan pemerintah kita sama dengan apa? Genghis Khan. Genghis Khan dikafirkan para ulama. Ijma, dia kafir. Begitu juga negara kita ini. Negara kafir ini karena membuat undang-undang baru. Yang tidak cocok dengan hukum Islam. Itu syubhat, Mas. Dan syubhatnya banyak sekali. Ada yang umum kayak tadi itu. Ada yang rinci. Lah ini termasuk yang agak rinci ini. Agak kelas medium lah. Jangan dikira para ulama kita itu bodoh. Yang bodoh itu Khawarij itu yang bodoh. Syubhat mereka sudah diketahui para ulama dan selesai dibahas. Kira-kira kalau antum ketemu Khawarij seperti gimana? Iya. Padahal lu Genghis Khan yang gawe undang-undang. Pemerintah awet yang bikin undang-undang. Bukan undang-undang Islam. Lalu dipaksakan untuk diberlakukan di satu negara. Sama. Genghis Khan kafir. Negara kita juga kafir. Kalau kafir, halal harta dan darahnya boleh diperangi. Itu syubhat. Dan antum yang datang malam ini, semoga diberikan hidayah. Kalaupun masih menyimpan doktrin Khawarij di dalam hati antum, moga-moga malam ini minggat doktrin. Illa man la rahimahullah. Kecuali orang yang tidak dirahmati oleh Allah. Dia mengikuti hawanya. Sepokoke. Ora peduli aku karo ustaz siji iki. Apa nih wangi lembu kau nih? Yes, itu terserah antum. Kewajiban kita hanya berdakwah menyampaikan dalil. Gimana cara membantah syubhat tentang kitab Eliasik atau Eliasa bikinan Genghis Khan itu? Jawabnya adalah dari banyak sisi. Genghis Khan itu dikafirkan diantaranya oleh Al-Imam Ibn Kathir. Dan para ulama lain pun mengkafirkan Genghis Khan secara ijma' kesepakatan. Di antara sebabnya Genghis Khan itu mengklaim dirinya adalah putra langit. Anak dari kaisar langit. Itu keyakinan kufur bukan? Kufur itu. Genghis Khan itu mengaku dia menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Kufur enggak itu? Kufur. Genghis Khan itu mengklaim, jadi Eliasik itu adalah kitab yang diramu dari tiga kitab suci. Dia ngambil dari Al-Quran, dia ngambil dari Injil, dia ngambil dari Torah. Torah itu apa? Taurat. Dia ramu sedemikian rupa, dimodifikasi, ditambah, dikurangi. Jadilah Eliasik. Dan Genghis Khan itu mengklaim bahwa Eliasik ini semuanya adalah firman Tuhan, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kafir memang. Jadi dia tidak dikafirkan karena membuat aturan hukum. Enggak. Dia dikafirkan karena hal-hal tadi itu. Ya. Dia mengklaim kitab perundang-undangan yang dia bikin ini adalah wahyu Allah. Pertanyaannya, ada enggak pemerintah kita di negara kita ini mengatakan bahwa kitab-kitab undang hukum kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang hukum pidana. Ini adalah wahyu dari Allah. Ada pemerintah kita bilang seperti itu? Enggak ada. Jadi kasusnya beda, Mas. Ada enggak pemerintah kita ngaku, aku adalah orang yang menerima wahyu dari Allah? Enggak ada. Ada enggak pemerintah kita ngaku, aduk adalah putra langit? Enggak ada. Putra langit. Langit itu ndek anak. Lah kalau orang meyakini langit punya anak, ya kafir dia. Wajar. Jadi pengkafiran orang-orang Khawarij kepada negeri kita ini tidak pada tempatnya. Ngerti? Itu syubhat, Mas. Syubhat itu dilontarkan seolah-olah benar padahal aslinya murni kebatilan. Karena kita enggak ngerti aja penjelasan para ulama. Maka tugas kita, tolong teman-teman sabar baca kitab-kitab seperti ini. Kitab-kitab yang menjelaskan pondasi-pondasi, prinsip-prinsip, pokok-pokok akidah Islam yang fundamental. Di mana pondasi-pondasi ini disepakati seluruh ulama sunnah. Satu saja, satu pondasi, ya, ini diselisih oleh seseorang, tinggalkan orang ini. Berarti dia tidak sedang berjalan di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Gitu ya. Nah, kalau dibahas subhatnya, butuh waktu 3 tahunan mungkin, seperti Ana bilang tadi. Bagaimana menyikapi penyelewengan akidah misal Syiah yang ada di sekitar kita? Dan bagaimana kita menyikapi maraknya LGBT yang dilindungi pemerintah? Nah, ini syubhat juga. Yang melindungi pemerintah melindungi LGBT. Ini kita harus proporsional loh. Pemerintah siapa? Kasusnya bagaimana? Apakah setiap pemerintah seperti itu? Dan apakah LGBT itu dosa yang mengakibatkan kufur? Orang yang melindungi LGBT kafir enggak? Jangankan melindungi LGBT, pelaku LGBT itu tidak kafir. Itu dosa besar menjijikkan naudzubillah min dzalik. Tapi tidak menyebabkan sampai kafir loh. Kita harus proporsional di dalam menghukumi sesuatu. Sikap kita bagaimana? Tempa diri kita dengan ilmu syar'i. Sikap kita bagaimana? Berteman dengan orang-orang soleh. Terus kita diem saja, kita enggak diem. Dakwah ini dalam rangka untuk meminimalisir LGBT. Saya sendiri ketemu loh dengan beberapa orang di antara mereka itu yang kemudian berhenti. Ya. Apakah ketika LGBT harus kita ora-arik begitu? Kayaknya wong LGBT donong kalau kita ora-arik wae. Jua to sih santai-santai nek perlu pateni nek itu. Itu pemikiran radikal ya. Amar ma'ruf nahi mungkar sweeping itu harus di atas komando penguasa kita. Enggak boleh kita jalan sendiri. Kalau penguasa diam atau cenderung melindungi, ya kita seperti Ana bilang tadi, menyibukkan diri dengan ilmu, dengan dakwah, mendoakan pemimpin kita. Kalau bisa nasihati, nasihati. Tapi 4 mata. Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa ingin menasihati penguasanya, jangan ditampakkan terang-terangan. Karena kalau ditampakkan terang-terangan, gurar pamer. Kalau benar-benar pengen menasihati, apa kata Nabi? Fal ya'khud biyadihi. Hendaknya dia gandeng tangannya, ngomong 4 mata, nasihati. Fa in qabila minhu fadzaka, jika dia menerima nasihat, itu yang kita harapkan. Wa illa qad madama qad adama alaihi, jika tidak diterima, dia sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Dan tidak semua ustaz, tidak semua kita punya akses langsung ketemu empat mata dengan penguasa. Benar enggak? Saya punya akses enggak ketemu langsung dengan penguasa? Enggak punya loh, aku ki sapa? Kalau kita tidak punya kemampuan akses ketemu empat, ya enggak ada kewajiban kita menasihati mereka. Tersisa kewajiban kita mendoakan mereka, para penguasa kita, dengan kebaikan. Dan memperbaiki diri kita. Mengajak orang-orang di sekitar kita untuk memperbaiki diri. Begitu. Metode ahli sunnah di dalam perbaikan. Bukan dengan cara-cara konfrontasi. Enggak. Dengan cara-cara dakwah ilallah. Bil hikmati wal mawa'idhatil hasanah. Seperti tadi saya sampaikan di awal kan. Kalau antum menyimak dan tidak ngantuk. Penguasa yang jahat. Mungkin ada oknum yang melindungi LGBT. Ya karena memang rakyatnya kita itu enggak benar. Maka ada penguasa yang enggak benar juga. Maka kewajiban kita memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan teman-teman kita. Dari akar rumput. Dari situlah nanti kejayaan akan muncul. Syiah juga begitu. Kenapa ada orang-orang Syiah? Kenapa ajaran Syiah laku? Ya, ada Habib Syiah sedang viral kemana-mana. Kenapa ditonton, diperdengarkan? Karena orang-orang yang nonton ini enggak ngerti prinsip-prinsip sunnah ini. Prinsip akidah ahli sunnah yang ditulis para ulama, mereka enggak ngerti. Coba kita ngaji ini, masih mau mendengarkan Habib Syiah? Na'udzubillah. Prinsip ini menghormati, mengambil ajaran jejak langkah para sahabat. Sedangkan Syiah dibangun di atas prinsip caci maki kepada para sahabat. Kalau kaum muslimin seluruhnya itu sudah ngaji sunnah ini, dengan secara sendiri enggak laku itu. Syiah itu. Sekitar 7 tahun yang lalu, saya menghadiri daurah ilmiah syariah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Taufik Al-Masiri dari Madinah. An-Nabawiyah. Daurahnya ada di Solo. Di satu hotel di Solo. Saya enggak sebut nama hotelnya, enggak didemo. Beliau itu mengatakan satu kisah nyata di Gambia. Kalau saya tidak ingat, di Gambia. Gambia itu, yayasan Syiah itu sudah sangat menggurita. Dari PAUD, TK, SD, universitas, yayasan-yayasan Syiah itu sudah banyak sekali di Gambia. Ada satu da'i ahli sunnati wal jamaah. Dengan keikhlasannya, dengan ketekunannya, dia berdakwah ngisi pengajian tentang akidah. Kemana-mana menyampaikan akidah. Ini akidah yang harus kita yakini benar. Ini akidah yang sesat. Kemana-mana itu dakwahnya cuma itu. Dakwah-dakwah dengan ilmu syar'i, dengan tekun, telaten, daurah, kajian rutin, pengajian, tabligh akbar. Dia lakukan semua. Dia bukan seorang politikus. Dia bukan seorang pakar ilmu sosial yang mengamati. Oh, si apa perkembangannya sudah demikian. Enggak ngerti beliau. Satu ketika beliau khutbah. Jumat, 15 menit. Menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Syiah. Secara tidak sengaja. Takdir Allah menetapkan. Kalau takdir Allah pasti sengaja. Disengaja oleh Allah Ta'ala. Presiden Gambia waktu itu dengar khutbahnya. Jumatan itu dengar. Selesai Jumatan, Presiden Gambia ini menyuruh bawahannya, itu ustadz yang tadi khutbah suruh datang ke istana. Datang ke istana. Ditanya, tadi sampean menjelaskan Syiah begini-begini. Iya. Gimana Syiah itu? Dijelaskan secara lebih rinci lagi. Jadi Syiah itu caci maki sahabat. Benci sahabat. Iya, bahkan mengkafirkan sahabat. Wah, enggak benar ini Syiah ini. Lalu beliau menetapkan Syiah, paham Syiah menjadi paham yang terlarang di Gambia. Yayasan Syiah, sekolah, semua institusi Syiah yang ada itu merotol. Seperti apa ya nek merotol lagi? Apa sih merotol ini? Ya, seperti kerupuk ditemplekkan yang tembok, digerujuk banyu, langsung ngelotok, merepes kabeh. Hanya dengan kekuatan khutbah yang 15 menit. Jika Allah sudah menurunkan pertolongannya. Jika Allah sudah menurunkan pertolongannya. Tapi ada lagi ngomong, lah itulah urgensi dari sebuah kekuasaan. Ngonoi. Nek awake dhewe dadi kekuasaan, awake dhewe bisa menghilangkan tes, rampung katanya. La ilaha illallah. Saya kasih contoh kasus lagi. Di Mesir, Presiden Mesir didemo besar-besaran dan demonya itu berjalan selama berbulan-bulan lamanya. Di lapangan Tahrir, alun-alun besar di Mesir, tiap hari dipakai demo kaum muslimin di Mesir. Namanya Maidanu Tahrir. Cekaeng Carios, ini Cekaeng Carios. Singkat cerita, ini bisa ditumbangkan. Lalu presiden yang diusung oleh kaum muslimin, seorang hafidz Quran, seorang ulama lah, namanya Muhammad siapa? Mursi. Ini berarti saya jawab duduk generasi milenial ini. Saya pastikan itu. Muhammad Mursi. Dia membawa partainya. Menang mutlak, Pak. Menduduki tampuk kekuasaan. Dan di dalam orasi-orasinya, kalau saya nanti jadi penguasa, saya akan terapkan syariat Islam. Allahu Akbar. Ribuan, bukan mungkin ratusan ribu pendukungnya. Ketika Mursi duduk di tampuk kekuasaan, apakah memberlakukan syariat Islam? Lah, wa alfulah, tidak, dan sekali-kali tidak. Bahkan kekuasaan Mursi hanya berlangsung beberapa bulan. Setelah itu dia genti ditumbangkan oleh siapa? Siapa? Assisi. Ini mesti duduk generasi milenial lagi. Oleh Assisi. Assisi ini orang yang pemikirannya sama pemimpin yang dulu lah. Dia seorang jenderal. Dia mengumpulkan bala tentara, mengumpulkan jenderal-jenderal, melakukan kudeta kepada Mursi. Mursi tumbang, dihukum mati Mursi. Assisi naik metingkring sampai sekarang. Menunjukkan bahwa kunci kemenangan kaum muslimin tidak terletak pada tampuk kekuasaan. Yang lebih ngenes lagi, kejadian di Aljazair. Partai FIS, dan itu direkam oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Aljazairi di kitabnya yang lain. Judulnya Madarikun Nazar fi Siyasah. Baina infialatil hamasiyah wa tatbiqati syar'iyyah. Pandangan tajam terhadap politik antara semangat yang menggelora ditinjau dari semangat yang menggelora dan ditinjau dari apa? Sisi-sisi syariat gitu. Maknanya apa? Pesannya menyikapi sesuatu itu jangan hanya berdasarkan emosi, semangat, euforia, enggak. Kita harus menimbang segala sesuatu berdasarkan kaidah syariat. Partai FIS itu, Mas, itu menang mutlak di Aljazair. Mutlak menangnya. Dari sekian PAN partainya banyak ya. Partai FIS, Partai Umat Islam itu mengantongi 60% suara. Sedangkan 40% masih diperebutkan partai-partai yang lain. Kaum muslimin sudah hore hore, tampuk kekuasaan sudah di depan mata. Sudah meloho, tinggal petingkring ngono tok. Mursi sudah metingkring, tapi akhirnya dia enggak mau memberlakukan syariat Islam karena ya tekanan-tekanan ya. Orang-orang di pemerintahan, belum lagi tekanan dari negara lain, tekanan itu banyak. Nek urung ngalami dhewe koyone gamping kayak memberlakukan syariat kayak dok dok dok ping telu kan berlaku. Susahe opo lak jarimu? Nek kue pengen membuktikan ya, antum kan punya keluarga besar, betul? Terkadang keluarga besar antum ada yang mengadakan momen-momen pertemuan keluarga atau arisan keluarga, pengajian terah yang terkadang masih nyetel dangdutan, bener apa enggak? Masih kumpulin nang wedok. Antum bisa enggak mengusulkan kepada keluarga besar antum, nek pengajian terah ini nang wedok dipisah, orang itu nganggu musik, ceramah yang golek ustaz yang bener. Bisa? Nah, saya siapa Ustaz? Saya di keluarga besar itu bukan siapa-siapa. Saya enggak punya pengaruh. Lah ngono kok arep merubah negara kowe? Wong merubah keluarga besar sendiri aja tidak bisa. Ada pemuda-pemuda yang katokane melotrok-melotrok ngene iki. Demo pengen memperbaiki bangsa dan negara. Lah wong kowe ngunjukke katoke ora iso. Arep memperbaiki negara. Lah ada kan generasi milenial katoke metek-metek itu ada enggak? Nenggon bang itu di ruang publik, aku katok jin ketat metek-metek ini nak udah bilang kan, saya pakai jeruk ketok, munjuknya katok irai so karena memperbaiki bangsa dan negara. Jadi kita harus realistis gitu, ya. Apa yang terjadi dengan FIS dan kaum muslimin? Orang-orang sekuler melakukan kudeta dan partai FIS dihabiskan, ya. Terjadi pembantaian besar-besaran terhadap kaum muslimin di Aljazair waktu itu. Ini sekali lagi menyiratkan pesan penting bagi kita bahwa kejayaan kaum muslimin tidak terletak pada kekuasaan, hegemoni politik, apa namanya, strategi militer yang dipakai, harta yang banyak, pengikut yang melimpah, tidak. Ya. Bangsa Arab, para sahabat Nabi yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, mereka adalah orang-orang miskin. Ya. Penggembala kambing. Tapi dengan keimanan, dengan pertolongan Allah Ta'ala, tatkala akidah mereka lurus, tauhid mereka bersih, Allah turunkan pertolongannya. Intan surullaha yansur kum. Jika kalian tolong agama Allah, tauhid itu intisari agama, ditolong maka Allah akan menolong kalian. Maka para sahabat menguasai 2/3 dunia. Satu imperium yang belum pernah dikenal oleh dunia. Pernah dipegang oleh kaum muslimin. Ya, bukan dengan merebut kekuasaan, enggak. Dengan menanamkan apa? Akidah tauhid dengan dakwah ilallah. Seperti itu. Ya, semoga ini menggugah hati dan kesadaran kita yang selama ini terbuai dengan jargon-jargon politik, jargon-jargon sedekah, jargon-jargon perang. Pilih arep perang, pilih arep sedekah, pilih arep mendapat tampuk kekuasaan. Ya, ya dengan konfrontasi, wis ndareke amin ae. Itu bukan metode Nabi. Nabi ketika di Mekah itu ditawari loh jadi pemimpin. Betul enggak? Nabi ditawari jadi pemimpin. Pengen harta? Kami kasih harta. Pengen wanita cantik? Ini wanita tercantik di setiap kabilah kami pilih, kami persembahkan kepada engkau Muhammad. Tapi tolong hentikan dakwah tauhid. Kalau kita berpikiran kayak tadi, loh, kalau kita sudah duduk di tampuk kekuasaan kan gampang. Harusnya Nabi kan menerima supaya gampang. Benar enggak? Tapi Nabi enggak menerima. Karena kalaupun diterima, itu hanya hitungan hari akan tumbang. Yang lebih penting dari itu adalah menanamkan akidah. Ciri dakwah ahli sunnah salafiyah itu senantiasa menjadikan tauhid dan akidah ini menjadi prioritas pertama dan utama di dalam dakwah mereka. Karena ini yang akan merubah seseorang itu. Orang bisa keluar dari aliran sesat itu apa karena rajin sedekah? Wong kelompok aliran sesatnya dia juga ada sedekah. Apakah karena dia itu rajin kajian parenting? Wow, orang-orang aliran sesat itu parentingnya jos. Apakah karena mereka masuk ke dalam dakwah salafiyah itu karena pengen jihad? Wow, mereka le jihad kenekatan. Lebih horor daripada kita? Enggak. Apa yang membuat orang-orang mentas dari aliran sesat? Dari kekafiran menuju sunnah? Dari bid'ah menuju sunnah? Apa yang bagaimana? Kitab-kitab akidah. Kitab-kitab tauhid yang mengentaskan mereka. Jadi dakwah tauhid dan dakwah akidah ini dakwah yang penuh berkah. Menggerakkan seseorang untuk berubah. Ya. Tapi nih, sedekah. Oh, sedekah itu jadi ajaran semua aliran dan agama. Benar gak? Ajaran Nasrani ngajarkan sedekah gak? Ngajar. Yahudi? Ngajarkan sedekah. Jadi kita juga mengajarkan sedekah. Orang sah tokong-kong kita ngajarkan sedekah. Tapi prioritas utama itu loh. Prioritas pertama dan utama itu harus tauhid dan akidah. Itu yang terpenting. Dan Nabi 10 tahun di Mekah itu hanya ngobok-obok masalah tauhid. Nabi setiap kali khutbah membaca khutbatul hajah di mana di dalamnya ada peringatan dari bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Itu setiap kali khutbah Nabi baca itu. Padahal di waktu Nabi hidup, yang namanya bid'ah itu belum ada. Jangankan bid'ah, bibitnya itu belum ada. Tapi Nabi terus menyampaikan itu. Supaya apa? Supaya benar-benar murni, pure. Tidak tercampur berbagai macam kotoran. Pure bacanya. Kalau bahasa saya pure gitu. Di zaman sekarang ada enggak bid'ah? Banyak. Tapi ustadz yang menyampaikan bid'ah dan syirik malah sitik. Itulah masalahnya. Di zaman sahabat kebid'ahan itu minim, tapi peringatan terhadap gencar. Di sekarang kebid'ahan banyak, tetapi dai-nya itu malah ketakutan mau ngerembuk kesyirikan dan bid'ah. Nanti jamaah saya lari. Kata saya Sulaiman, ini dai yang tidak ikhlas. Dia hanya ingin mengajak orang supaya mengagumi dirinya. Bukan mengajak orang kembali kepada Allah. Kalau ngajak orang kembali, mari kita murnikan ibadah kita kepada Allah. Mari kita sucikan, murnikan akidah kita dari berbagai kotoran agar Allah ridho kepada kita. Masalah saya diketingin tidak masalah. Yang penting Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, Allah turunkan pertolongan ke kita. Itu dakwah yang ikhlas. Wallahu ta'ala alam bisawab. supaya apa lagi? Saya punya hutang tapi tahun ini saya berniat untuk kurban. Mana yang harus saya dahulukan, membayar hutang atau kurban? Kalau utang antum sudah jatuh tempo, wajib mendahulukan utang. Kalau utang antum masih ada jeda waktu dan belum jatuh temponya, dengan berkurban antum yakin bisa membayar utang dengan tidak ngemplang, maka antum boleh berkurban. Itu ya. Sebagaimana umrah pun juga boleh pakai utang, asal utangnya belum jatuh tempo. Bagaimana hukum memakai celana berbahan jin, tetapi di atas mata kaki tidak isbal, panjangnya sukron. Islam itu tidak pernah mengharamkan bahan kain ya, kecuali sutra. Yang lainnya itu bebas. Mau jin, mau setan, mau katun. Yang diharamkan itu kriteria pakaiannya, Mas. Selama pakaian itu tidak tembus pandang, longgar, kalau laki-laki tidak melebihi mata, kaki, apalagi tidak bergambar makhluk, bernyawa, maka boleh. Meskipun antum pakai celana kain, di atas mata kaki, neng metret itu haram. Ikhwan ini banyak yang masih hobi pakai celana ketat. Haram loh itu, dosa itu. Ya. Pakai celana itu yang longgar. Bukan yang ketat, metret-metret, ngepres-ngepres itu tidak boleh. Meskipun dengan alasan renang, tidak boleh. Aku kira renangnya, aku katok iki. Kaosan aku. Dewai, ora urusan. Kuancane do icul klambi, saya enggak mau lepas kaos ya. Karena aku nek lepas kaos kan udele ketok, udeline aurat. Dan yang sejajar dengan udel ke belakang ini aurat ini. Yang sejajar udel. Ya. Kalau enggak pakai baju kan rentan ketok kan? Jadi saya tuh renang juga, saya olahraga, tapi aku katok dawa kaosan gitu. Dan yo kelakon iwan, enggak ada masalah renang biar biur. Kamu mandi biar apa? Biar biur, saya bilang gitu. Cari Kak Anam. Kamu mandi biar apa? Biar biur. Jadi celana jin boleh, yang penting longgar, Mas. Kan ada celana jin yang ketat itu. Di atas maka kayak gini, potelot ketat banget. Harus nganggung nanti angel. Dada dikai oli sik sikile. Ben lunyu. Na'udzubillah. Tidak boleh. Terus tidak menyerupai cara berpakainya orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Tidak berlubang tapi tok gawe enek seliwir-seliwire ngono kae. Ngisorane ngene lho, ngisorane di ketok-ketok ada rumbai-rumbainya itu lho. Tahu rumbai? Pating krembyahnya itu lho. Kowe iki arep pengajian apa arep badut gitu. Ketok kok rumbai-rumbai gitu. Izin bertanya, jika membayar fidyah ibu menyusui itu satu kali makan atau tiga kali makan? Satu kali, Mas. Kalau enggak puasa sehari, kasih makan satu kali. Bukan tiga kali. Kalau 30 hari, ya makan 30 kali. Sudah tampaknya ya. Alhamdulillah. Cara menasihati adik yang sedang kerja dengan gaji yang bagus, tapi sangat pelit terhadap ibu. Padahal kalau sesekali memberi ibu uangnya juga dipakai untuk beli beras dan keperluan rumah tangga, itu pun kadang ibu harus minta. Dan sedekah yang utama kepada ibu dulu atau ibu. Iya benar. Jangan pelit kepada ibu. Kalau kita pelit kepada ibu, itu menjadi sumber kefakiran. Kalau anak ini tidak merubah sifatnya, penanya sebagai kakak, nanti tinggal menunggu saat yang tepat, bagaimana akhir kehidupan anak ini. Jangan pelit kepada ibu. Nabi mengatakan kepada seseorang, anta wa maluka li abika. Kamu itu semua dengan seluruh hartamu itu milik bapakmu. Milik orang tua. Jadi kalau orang tua itu ngambil duit kita itu, meskipun enggak izin ya, kita enggak boleh protes itu. Karena kita dan seluruh harta kita milik orang tua kita. Saya pernah mengeser sebuah tulisan di Facebook waktu itu sampai diser banyak banget. Ceritanya ada seorang anak laki-laki yang hidup bersama istri dan ibu kandungnya. Dia tanya gini, wahai Syekh, saya dan istri saya dan ibu saya tinggal satu rumah. Ibu saya hidup menumpang di rumah saya. Lalu terjadi perselisihan antara ibu dengan istri saya. Kata Syekh, a'id su'alaka. Ulangi pertanyaanmu. Begini Syekh, ibu saya kandung itu hidup menumpang di rumah saya bersama istri saya. Kata Syekh, a'id su'alaka. Ulangi pertanyaanmu. Sampai 3 kali. A'id su'alaka. Ulangi pertanyaanmu. Si penanya ini agak marah. Tunggu dulu Syekh, kasih saya kesempatan untuk menyelesaikan pertanyaan saya. Kata Syekh, pertanyaanmu itu sudah salah. Kamu ngomong ibumu hidup menumpang di rumah kamu, itu sudah keliru. Kamu dan seluruh hartamu, rumahmu isinya, semua mobilmu, itu semua punya ibumu. Bukan ibumu yang numpang, kamu yang numpang kepada ibumu. Terus, jasa ibumu kepada kamu, gimana bisa kamu melunasi hutang budi ibu kepadamu? Lah kalau istri kamu, jasanya apa? Sejak kapan kenal sama kamu istri? Tapi kalau ibu kamu itu sudah sejak 9 bulan kamu belum lahir, kamu sudah hutang budi kepada ibu. Lalu penanya ini meminta maaf kepada Syekh. Gitu. Dan pepatah Arab mengatakan, kullu baitin fihi anfasul walidain fahuwa baitu rahmatin wa barakatin wa hana. Setiap rumah yang di rumah itu ada hembusan nafas kedua orang tua, maka rumah itu adalah rumah yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat Allah, kucuran rahmat Allah, dan penuh dengan kasih sayang. Jadi keberadaan orang tua kita itu merupakan sumber keberuntungan bagi kita. Pintu rizki bagi kita, orang tua kita itu. Antum yang tidak tahu, pahami masalah ini. Orang tua kita itu pintu rizki. Antum kalau ingin sukses, muliakan orang tua. Ada orang-orang umum, pengusaha, memiliki prinsip hidup. Kalau kita memperlakukan orang tua kita, ibu kita, ayah kita seperti raja, maka kita akan diberikan rezeki oleh Allah seperti rezekinya seorang raja. Tapi kalau kita memperlakukan orang tua kita seperti budak, seperti pembantu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita seperti rezekinya budak dan pembantu. Na'udzubillahi min dzalik. Cara menasihati iki yo dinasihati ngono tok wae. Carane diomongi ngono. Lek ora gelem nampa, ya wis. Kan tugas kita hanya menasihati kan. Kita tidak boleh memaksa. Gelem tok engko ya syukur alhamdulillah, ora gelem ya tanggungan dhewe. Masing-masing orang itu hanya akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Dan saya sudah mengamati di sekeliling masyarakat kita tuh anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya itu rata-rata akhir kehidupannya menyedihkan, memprihatinkan, terlunta-lunta, su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Meskipun kadang, wah duitku kok dijaluk orang tua. Ingatlah bahwa Allah mesti akan mengganti dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Setiap rupiah yang kita kasihkan ke orang tua, tidak ada yang sia-sia. Ingat, orang tua kita tambang emas kita. Ada beberapa ikhwan juga yang saya amati, dia itu secara ekonomi itu wah di atas rata-rata lah. Ternyata sikap dia kepada orang tuanya memang di atas rata-rata orang. Cara dia memuliakan orang tua itu di atas rata-rata orang. Saya amati itu. Dan saya masih dalam tahap belajar juga. Memperlakukan orang tua dengan baik. Masih belajar saya. Belum menjadi orang yang ideal. Belum. Masih jauh. Kita sama-sama belajar. Kalau ada yang lupa ya diingatkan begitu. Sembari terus berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Fitnah juga. Pertanyaan kepada Syekh tadi itu mengindikasikan satu fenomena di tengah masyarakat. Keberadaan anak laki-laki yang nuwun sewu weng. Ya lebih mengedepankan istri dan anaknya daripada orang tuanya. Ada gak mantan istri? Ada? Ada. Mantan orang tua ada? Tidak akan pernah ada. Sampai hari kiamat, sampai nanti di akhirat, manusia itu akan dipanggil dengan nama ayahnya. Fulan bin Fulan. Terus abadi hubungan anak dengan orang tua. Sampai nanti di akhirat. Tapi istri bisa putus di dunia ini. Maka hendaknya kita mengutamakan orang tua. Bukan berarti serah ngurusi bojo. Bojo ra penting sekali kan. Bukan begitu. Ya. Itu keliru juga. Seperti prinsipnya sopir truk. Ingat? Ada tulisan di bak truk saya baca itu. Kabeh wong wedok marai bobrok kejaba simbok. Itu keliru juga. Mak. Wong wedok kabeh marai bobrok kejaba simbok. Aku wis ora gelem karo wong wedok kejaba simbok tok wae. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. rumah sini wong wedok semuanya jahat. Padahal yang menjahit menjahati dia itu guru si Jitok. Itu tak pukul rata kabeh, kecentok. Itu ya horor itu namanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.